bayangan, bayangan dirimu. Walau hanya dalam mimpi-mimpiku. Oh, bila malam usai, ingin menggapai kasih sejuknya embun pagi. Oh, ingin aku bersamamu saat terjaga. Ku cari tatapmu walau hanya dalam mimpi-mimpiku. Oh, datang dari siang yang hampa, saat sehari kau tiada ku jumpa. Dari siang yang hampa, saat sehari kau tiada ku jumpa. Datang dari siang yang hampa, saat sehari kau tiada ku jumpa. Datang.